Tanya jawab, habis ini baru kita selesai. Qala Allah, Allah berfirman, fi anfusikum afala tubsirun. Ini ayatnya dipotong. Ini bahayanya kalau tukang sunat ngambil ayat, dipotongnya juga ayat. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di atas muka bumi ini banyak ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu kenapa kamu tak bisa menengoknya? Berdasarkan firman Allah di atas, tolong jelaskan diri yang sebenar diri. Man arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka kenallah dia Tuhan yang amat nyata. Bukan hadis Nabi, ungkapan ulama tasawuf. Apa penjelasan ini kata ulama? Siapa yang sadar dirinya fakir, taulah dia Allah yang maha kaya. Siapa yang sadar dirinya dhaif lagi lemah, miskin dan papa, sadarlah dia Allah yang maha kuasa. Maka hilang angkuh dan sombongnya. Ini batang kelapa, iko buah kelapa, iko pucuk kelapa, iko lidi kelapa, iko akar kelapa. Nan mano nan kelapa tu? Mahasiswa tu belajar skripsi, nulis makalah, tak pernah kaji kelapa. Begitu mahasiswa tu tak bisa menjawab, lun putui lagi kaji wang. Yang mano dia sebenar diri tu? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan dia ke dalam dirimu. Tanah, busuk, hitam, rendah, jelek, buruk, busuk, dicium dari ujung kepala sampai ujung kaki, tak ada yang wangi. Batang pokok kayu ditakik, dilukai, keluar wangi kayu gaharu. Tapi manusia, semua yang keluar dari dirinya busuk, dari mulai tai hidung sampai tai telinga sampai yang lain-lain. Maka sadar diri ada di dalam itu dari Allah SWT. Tapi bukan Allah yang membelah diri, manunggaling kaula gusti, ora. Tapi ada yang diciptakan Allah, ruh. Kenapa manusia menghormati Abdul Somad subuh ini? Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Karena ada ruh bersemayam di dalam. Andai ruh sudah keluar tadi sebelum subuh, datanglah sahabat-sahabat saya yang ikut sama saya malam ini, tiba-tiba mereka pegang leher saya. Tak ada lagi. Tak ada. Datang pula dokter diperiksanya. Tak ada. Jadi gimana? Bungkus. Berubah jadi Al-Mukarram, dari Al-Mukarram menjadi Al-Marhum. Itulah dia diri sebenarnya diri. Qala Rasulullah Satmim, tak boleh menulis Satmim, harus panjang Sallallahu alaihi wasallam. Mahasiswa saya kalau nulis skripsi Satmim saya coret. Innallaha khalaqa Adam kasuratihi. Allah menciptakan Adam seperti bentuknya. Kemana balik ha itu? Allah menciptakan Adam seperti bentuknya. Baliknya ke Allah apa ke Adam? Allah menciptakan Adam seperti bentuknya, macam bentuk Allah. Berarti Adam macam bentuk Allah. Akulah Allah itu, kafir. Siapa yang mengatakan Allah macam aku, kafir? Bermata, bertelinga, berbentuk. Lalu apa makna hi itu, ke mana baliknya? Allah menciptakan Adam kasuratihi. Dhamir paling dekat balik kepada Adam. Allah menciptakan gelas seperti bentuk gelas itu. Allah menciptakan Adam seperti bentuk Adam itu. Kalau dikatakannya Allah itu bentuknya macam aku, aku adalah Allah yang memecah menjadi diri aku, maka semua ini adalah aku, akulah Allah itu. Maka kafir dia dengan dua ayat. Ayat pertama, laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Hati-hati kaji tauhid. Tolong jelaskan perjalanan roh setelah manusia itu mati. Kemana pergi roh itu? Bisa tak roh itu dipanggil? Oi Ustaz Somad, datang tak dijemput balik, tak diantar, datang. Itu jelangkung hantu. Roh berasal dari alam roh. Dari alam roh masuk ke perut ibu-ibu, namanya alam rahim. Dari alam rahim keluar ke alam dunia. Dari alam dunia masuk ke alam barzah. Dari alam barzakh masuk ke alam akhirat. Ketika dia keluar dari badan, biji mata terbuka menengok roh keluar. Berhembus dari mulai ujung kaki naik ke atas, maka kaki duluan dingin, sejuk. Naik ke atas, ibu bapak kalau terasa kaki sejuk tak lama lagi tu. Naik ke atas, lalu menghembus dia. Maka biji mata menengok keluar roh. Yang terakhir ditengok biji mata roh, anak pun takut menengok ayahku matanya melotot. Datang orang memejamkan matanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma arhamni Abdul Somad wa da'fa' darajatuh. Kemana dia habis itu? Datang malaikat membawa kain kafan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dari cahaya. diletakkan kain kapan itu dalam kain kapan cahaya, ruh dibawa naik ke langit. Malaikat sudah lama menunggu. Ruh siapa itu? Ruh Tuan Fulan yang selalu subuh berjamaah itu ya. Iya, inilah ruh yang selama ini kami nanti-nantikan. Di mana letaknya? Illiyin. Sedangkan ruh yang jahat, di mana letaknya? Sijjin. Buka kitab ruh, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sudah diterjemah ke bahasa Indonesia. Dicetak oleh Pustaka Al-Kausar Jakarta. Ruh. Sudah kita kaji di Masjid An-Nur bersama Dr. Mustafa Umar. Apa maksud ungkapan Ahlul Hikmah? Kashfil asrari duna durratun dana durratun nafisi. Arabtu rabbi birabbi, rabbi fi jubbati. Kashful asrari, ketika tersingkap rahasia. Dana durratun nafisi, maka nampaklah permata yang sangat berharga. Ketika tersingkap, ini belum tersingkap, tak nampak saya siapa di depan. Begitu tersingkap rahasia, maka nampaklah permata yang sangat berharga. Arabtu rabbi bi rabbi, aku kenal Tuhan dengan Tuhanku. Bukan aku mengenal dia, tapi dia mengenalkan dirinya padaku. Rabbi fi jubbati, Tuhan dalam jubahku. Ucapan siapa ini? Ucapan Abul Yazid Bistami. Abul Yazid Bistami, siapa nama aslinya? Taifur bin Isa. Namanya ada dalam silsilah tarikat Naqsabandiyah. Abul Yazid Bistami. Dari mulai Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, naik-naik ke atas, ketemu nanti Abul Yazid Bistami, naik ke atas, ketemu Salman Al-Farisi, naik ke atas, ketemu Abu Bakar Siddiq, ke Nabi SAW. Ungkapan satahiyat tak bisa dipahami secara tekstual. Kalau dipahaminya Rabbi fi jubbati, Allah di dalam ini, maka batal syariat. Asy-syari'atu bila haqiqatin atilah, wal haqiqatu bila syari'atin batilah. Siapa yang memahami syariat tanpa hakikat, maka batallah imannya. Maka ikuti mursyid yang mengerti syariat dan hakikat. Tuan-tuan, Syekh Tarekat tak pernah meninggalkan syariat. Syekh Abdul Wahab Rokan tak pernah mengaku bersatu dengan Tuhan. Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Naqsabandi tak pernah meninggalkan solat. Syekh Abdul Rahman Abdul Ra'ub As-Singkili, Tarekat Sattariyah. Maka pemahaman-pemahaman kata-kata ini namanya dalam ilmu tasawuf satahat. Satahat tak bisa dipahami secara tekstual. Sama macam bapak kalau sudah terlalu cinta kepada ibu, kata-katanya ngawur. Ibu, kan ku nanti engkau 1000 tahun lamanya. Mana pula ada orang 1000 tahun, 60 tahun aja batuk. Bagaimana cara mentaubatkan nafsu kepada roh? Mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Apa kerja orang bersuluk itu? Mati sebelum mati. Macam mana orang mati? Memendek lidahnya, naik ke langit-langit. Mati sebelum mati. Pejamkan mata, hilangkan nafsu mata. Pekakkan telinga, putuskan telinga. Yang ada hanya menyebut Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Kalau kau sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, tapi yang kau ingat gotah, namanya zikir gotah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi yang kau ingat sertifikasi, namanya zikir sertifikasi. Aku tak terima kau karena mulutmu menyebut aku tapi hatimu tidak. Maka itulah yang ditanamkan yang satu hari sampai 15.000 harus berbuntal buntal, harus diikat-ikat. Kenapa? Menanamkan zikir di dalam Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Membunuh dia mati, tapi dia tidak mati. Kalaulah tasawuf itu mengatakan hanya mati saja, tinggalkan dunia, maka Belanda tidak akan mungkin menangkap Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Tarekat Sattariyah dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ditangkap Belanda, dicampakkan ke Cape Town, Afrika Selatan. Kenapa? Karena dia bangkit berjihad. Sufi tasawuf tidak hanya memutih tasbih dalam kelambu, tapi setelah dia bermuhasabah, setelah dia bersuluk, setelah dia munajat, setelah dia tuajuh, bangkit dia melawan Belanda. Teriakan Allahu Akbarnya kuat, mati nafsunya, tak lagi dia takut pada mati. Itu yang disebut dalam Quran, ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, la khawfun alaihim, tak ada rasa takutnya, walahum yahzanun, tak lagi ada sedihnya. Bagaimana hukum kurban atas nama orang sudah meninggal? Bukankah orang yang mati itu tak bisa beribadah? Idza matal insan, kalau Abdul Somad mati, ini Abdul Somad, mati dia, inqata'a, dia tak bisa beribadah. Abdul Somad ini sudah mati, dia tak bisa beribadah. Tapi ibadah bapak kepada Abdul Somad sampai apa tak sampai? Sampai! Kalau tak sampai ibadah bapak ke Abdul Somad, tak ada solat jenazah. Allahumma firlahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu anhu. So kalau ada orang menyebut, tak ada tu. Ibadah orang hidup mati putus, acampakkan dia ke batang lubu. Putus. Sedangkan makanan sampai, makanan untuk orang mati sampai. Mana dalilnya? Saat ya Rasulullah, ya ummi matas, makku sudah mati. Apa atas sedekah anha? Kalau aku bersedekah, sampai tak sedekah ni untuk emakku? Kata Nabi, sampai. Ayu sedekatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma. Kasih air minum. Makanya dikasih sampai 2 botol sedekah. Dan kalau sudah dikasih, tak boleh tak diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz ni ceramah ke mana-mana, puasa Muharram. Dia tak puasa. Saya semalam puasa. Balik dari Jakarta semalam puasa. Begitu puasa, ceramah pagi semalam di masjid yang didirikan wakil presiden Umar Wirahadi Kusuma. Ustaz Somad makan dulu. Oh, sedap-sedapnya makanan. Di situ awak puasa, di situ pula makanan sedap. Hari ini tak puasa, kuih pun tak ada. Tak, bercanda. Serius, bercanda. Serius. Saya, orang yang lama berkawan sama saya paham, saya tak banyak makan. Yang selalu berkawan sama saya, yang kenal baik sama saya tahu, tak ada makanan-makan, tak pernah saya makan. Ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Aku ini kota ilmu, Ali adalah pintunya. Maka kata Ali, saluni qabla an tafqaduni, tanya aku sebelum aku mati. Kenapa? Ilmu, ilmu, ilmu ada pada Sayyidina Ali. Tapi jangan ditengok keutamaan Ali lalu tak ditengok keutamaan Abu Bakar. Kata Nabi, seandainya ditimbang iman seluruh dunia, ditimbang iman Abu Bakar, maka tak ada apa-apanya iman seluruh dunia. Maka mengkaji sahabat itu jangan Ali saja, nanti kita fanatik kepada Ali. Bagaimana dengan Umar bin Khattab? Masalaka Umar fajjan qattu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lewat di suatu jalan, maka setan akan lewat di jalan yang lain. Tak berani setan melewati jalan yang dilewati Umar. Seandainya Umar bin Khattab lewat di simpang Ngaso, maka setan akan berputar ke jalan lain. Sedangkan kita seperjalanan sama setan. Ya Ali, anta wa syi'atuka humul faizun. Wahai Ali, engkau dan syi'ahmu, mereka lah orang-orang yang menang. Ini bukan hadis punya ahli sunnah wal jamaah. Pengikut Ali, Syiah Ali. Pengikut Muawiyah, Syiah Muawiyah. Syiah artinya pengikut golongan, simpatisan. Tapi begitu meninggal habis sudah kelompok Muawiyah, maka yang selalu disebut Syiah Ali. Bolehkah cinta kepada Ali? Saya cinta kepada Ali. Tapi jangan sampai mengkafirkan sahabat yang lain. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tapi orang Syiah mengatakan Abu Bakar ini Siddiq laknatullah alaih. Ciri-ciri Syiah. La tusalli khalfa rafidhi. Jangan engkau salat di belakang Syiah. Kalau kau nampak imam Syiah, tak boleh kau jadi makmum. Pesan Imam Syafi'i. Yang mengaku Imam Syafi'i, ingat pesan Imam Syafi'i. La tusalli khalfa rafidhi. Jangan kau salat di belakang Syiah. Sifhum lana. Bagaimana kami tahu dia Syiah? Apa kata Nabi? Apa kata Imam Syafi'i menjawab? Man, siapa yang berkata inna Abu Bakr wa Umar laisa bi imamaini fa huwa rafidhi, siapa yang mencaci maki Umar, siapa yang mencaci Abu Bakar, maka dia Syiah Rafidhah. Ini hati-hati ungkapan-ungkapan hadis-hadis sekarang banyak di-share di internet berasal dari Syiah. Bagaimana mempermudah mendekatkan diri kepada Allah sebagai seorang pemuda remaja yang banyak bergaul pergaulan bebas? Buat komunitas. Setelah kalian kumpul di sini yang sesama anak muda ini, buat komunitas. Apa namanya? KPS, Komunitas Pemuda Subuh. Khusus anak-anak muda aja. Kita sesama anak muda subuh ini tolong kumpul bersama. Nanti kita akan buat grup WhatsApp, kita akan buat grup fanpage, kita akan buat grup Instagram. Nanti followernya kita semua, kita akan sharekan. Adapun bapak-bapak yang tua-tua yang sudah diintai-intai malaikat maut, kalian menepi ke sana. Ini khusus kami yang muda-muda saja. Nah, buat grup. Setelah kalian buat grup, buat pengajian. Pengajian kalian agak unik sikit. Penceramahnya tidak ustaz. Pengajian Sabtu depan, khusus yang anak muda ini, kita panggil Bapak Kapolres. Judul ceramahnya, Pemuda dan Narkoba. Minggu depan, kita panggil pula Ibu Dokter Kesehatan. Judul ceramahnya, Pemuda dan HIV AIDS. Jadi tidak monoton ceramah. Jaga. Ketika ada yang tak datang, loh, kawan kita kenapa tak datang? Dia absen. Dia nampaknya sedang galau, imannya sedang turun. Jenguk dia. Kau kenapa, bro? Ini aku sedang kacau sama mantanku ini. Kau masih pacaran? Iya, buanglah mantan pada tempatnya. Pak, kalau bapak jadi anak muda zaman sekarang, barang program apa yang bapak bikin untuk Islam? Itu yang udah aku sampaikan dari tadi. Buat grup. Ini kawan ini hobinya, Pak. Hobinya foto. Carikan dia kamera sehingga dia tersalur bakatnya. Ada tiga olahraga yang anak muda perlu geluti. Pertama, memanah. Yang mengajarkan memanah, Nabi. Yang mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas tepatkan anak panahnya, Nabi. Tapi sekarang atlet pemanah kita non-muslim. Kenapa orang Islam tak pandai memanah? Maka dulu saya buat foto profil saya, gambar saya sedang memanah. Oh, akhirnya banyak memanggil saya, Somad Hud. Masa saya dibilang ya Robin Hood? Berkuda. Pergi kalian ke Okura, pesantren Pak Al-Ma'mur di dekat Danau Buatan. Nah, berkuda di sana. Kemarin Ustaz Felix Yau berkuda memanah di pesantren itu. Nanti akan datang AA Gim, Ustaz Arifin Ilham, berkuda dan memanah. Berenang. Oke, berkuda sini tak ada. Mau memanah, busurnya mahal sampai 1 juta. Berenang. Itu sungai dekat. Masuk ke sungai. Insya Allah, nafsu seksual kalian akan hilang. Banyak-banyak berenang. Kalau tepat di tengah sungai itu bukan cuma nafsunya hilang. Orang hilang sekalian. Bagaimana cara membawa sholat orang yang hatinya tertutup untuk sholat? Pertama, kalau sanggup kita datang. Bro, ya, kau masih lama lagi hidup? Entah, tak tahu. Ayo sembahyang. Kau tengok nampaknya kau tak lama mati lagi. Pertama, buatkan baleho. Sholat berjamaah 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Tak juga ada perubahan. Oke, ganti baleho baru. Yuk sholat, yuk. Tak juga ada perubahan. Sholatlah, besok kau mati. Tak juga ada perubahan. Kalau kau tak sembahyang, kami campakkan jenazah kau. Rokok kan dulu begitu tulisannya. Rokok dapat menyebabkan impotensi, keguguran, merusak kehamilan. Tak juga berubah. Rokok menyebabkan kau mati. Kata-katanya berubah. Ajak, berubah, kawan sholat. Tak juga mempan dengan itu. Share video, bagikan Twitter, BBM, WhatsApp. Buku, kasih dia hadiah. Sampai kapan berhenti menasihati kawan? Dua kemungkinan. Kalau tak dia mati, kita mati. Aku muak kau nasihati. Dari tadi semalam kau nasihati aja. Kapan kau berhenti menasihati aku? Dua kemungkinan kawan. Kau mati atau aku mati. Insya Allah kalau kau mati, berhenti aku nasihati kau. Dan kalau aku mati, berhenti pula kau mendengar nasihat dari aku. Tipis betul pergaulan kau. Ustaz, apa hukum wudu kita jika bersentuhan dengan mertua kita? Tak batal. Mertua itu, dia adalah muharram mu'abbad. Andai bercerai kita dengan anaknya, dia tetap mak kita. Tak apa. Ustaz, bagaimana dengan khatib yang sedang berkhutbah di mimbar pada sholat Jumat memakai gerakan tangan? Apakah boleh? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, masih adakah cinta di antara kita? Dipakainya tangan. Kalau saya khutbah, tangan sebelah kanan memegang tiang mimbar, tangan sebelah kiri memegang tongkat. Karena saya khawatir tangan saya begini-begini. Tapi andai ada khatib yang begini tangan, tidak apa-apa, tak masalah. Tak sampai pada tingkat batal. Bagaimana orang sudah berdoa lama-lama, tapi kita kami akhir doanya tak diusapnya ke wajah. Akhirnya banyak yang muncul orang seperti ini. Subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifuna, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mengusapkan tangan ke wajah, hadis riwayat Tirmidzi. La yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Nabi mengusap wajah. Kenapa ada kawan tak mau mengusap wajahnya? Karena hadis itu dhaif. Hadis yang ada dalam Sunan Tirmidzi itu dhaif. Hadis dhaif, dia tak mau pakai. Dia lupa. Buka kitab Bulughul Maram, ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis ini dhaif, tapi karena jalurnya banyak, derajatnya naik menjadi hasan. Dia ngomong bukan Abdul Somad. Buka Bulughul Maram, Imam Al-Hafiz. Al-Hafiz, 300 ribu hadis di kepalanya. Mengusap wajah setelah doa, tetap. Karena hadis itu hasan. Nanti setelah pengajian ini, kalau ada orang melarang bapak ibu menyapu muka, kenapa kau sapu mukamu? Hadisnya itu sudah dijelaskan subuh tadi. Apa penjelasannya? Aku pun tak ingat. Tak apa itu Ustaz. Tapi yang jelas kata dia, sapu aja lah. Hadis itu dhaif. Ada dalam Sunan Tirmidzi, tapi kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karena jalurnya banyak, meningkat derajatnya menjadi hadisun hasan. Tak bisa kami ingat, Pak Ustaz. Sudah saya tulis di buku saya 37 masalah populer. Saya tak ada duit beli bukunya Pak Ustaz. Download gratis di Play Store. Tulis 37 masalah populer. Abdul Somad LC. Enter. Download 5 menit dapat. Sudah kami download tak dapat dapat. Paket tak ada. Ustaz, hati ini menggebu-gebu ingin umrah. Sampai-sampai mau jual rumah yang tak ditempati. Seandainya rumah ini laku lanjut, mana yang harus saya utamakan? Pergi umrah atau bayar utang di bank? Bayar utang dulu. Utang yang sudah jatuh tempo. Apalagi utang riba. Tutupi. Kau mau pergi umrah ini mau apa? Mau apa umrah? Banyak orang pergi umrah bukan dia tawaf di samping Ka'bah. Asik belanja ke mall. Mana ibu pak? Inilah istri saya belum pulang. Sabar ya pak. Mungkin ibu saya kadang di taman raudhah berdoa. Mengangolah pak menunggu bini. Begitu jam 8 balik bini ke hotel. 3 kresek jilbab. Khamsareal, khamsareal, khamsareal. Haji, haji, haji. Ustaz, bagaimana jika saya mengetahui sifat kurang baik seorang imam sehingga membuat saya malas untuk sholat berjamaah? Apakah sikap saya tersebut salah? Imam yang tak baik, imam fasik. Imam fasik tak boleh jadi imam menurut mazhab Hambali. Solusinya apa? Ganti imam baru. Enak aja Ustaz ganti-ganti imam. Saya ketua masjid. Terserah saya mau ganti. Saya ketua masjid. Imam, saya ngangkat. Ini cocok, fit and proper test. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, cocok. Begitu sudah diangkat, macam mana pendek dia main tenis meja? Oh, tak bisa ini. Main gaple dia, mana bisa? Nanti makmum angkat takbiratul ihram, terbayang dia balak 6. Bagaimana seharusnya sikap pengurus masjid agar masjid tersebut menjadi lebih baik? Oh, buatlah program macam ini. Ini masjid terbaik, buktinya jamaahnya sampai melimpah keluar. Saking banyaknya di luar, tak ada dalam. Karena banyak zaman sekarang sikap pengurus masjid malah membuat masjid menjadi sepi. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Orang yang paling zalim adalah orang yang menyebabkan orang tak mau sembahyang ke masjid. Kenapa Pak malas ke masjid? Muak saya. Setiap hari Jumat diumumkannya, sumbangan kita 200 juta. Tak pernah dipakai duit masjid untuk kebaikan. Tak ada digaji untuk guru mengaji, tak ada dipakai. Itu aja diumumkannya, 200 juta. Mana duitnya Pak? Sudah kami pinjam masing-masing. Apa hukumnya bila imam menyambung bacaan basmalah dengan Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sah. Tapi tak afdal. Yang afdal putus. Hadis riwayat Anas bin Malik, aku dengar Nabi membaca putus-putus bil mad dengan mad panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah. Pakaian syar'i untuk wanita? Ya Asma, hai Asma. Innal mar'ata, perempuan, idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia haid menstruasi, la yasluha an yura minha hatta wala nampak dari badannya, illa hadza wa hadza, yang boleh nampak itu hadza. Ini. Wa hadza, tapak tangan dan boleh. Pas macam pakaian ibu sungguh. Siang nanti tak tahu saya. Muka nampak, tapak tangan dengan ini. Boleh nampak. Syarat yang kedua, jangan sempit. Saking sempitnya menjerit paha. Yang ketiga, jangan transparan. Macam pembungkus apel di supermarket. Bukan cuma terbuka biji mata laki-laki, keluar biji mata. Adab sholat yang benar untuk imam dan makmum, tidak boleh angkat takbiratul ihram sebelum shaf lurus. Ujung tumit di tepi sajadah. Ujung kaki tergantung kaki masing-masing. Kalau panjang kaki panjang dari muka. Qadamun biqadamin, kaki dengan kaki. Mangkibun bimangkibin, bahu dengan bahu. Kaki dengan kaki rapat. Apakah mesti bersentuhan? Kalau kaki saya disentuh orang, saya tak tersinggung. Tapi ada orang yang sensitif. Kalau kaki dia disentuh, dia bergeser. Kalau sekali kita sentuh dia bergeser, jangan sentuh lagi. Kita khawatir dia preman baru tobat, dipijak lagi kaki kita nanti. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Ketika imam berkata bar, baru kau ikut. Allahu akbar. Baru kau bangkit. Allahu akbar. Jangan dia baru A, kau sudah bergerak. Bisa jadi nanti makmum lebih dulu daripada imam. Apalagi kalau imamnya tua. Allah. Togak imam. Mana imam saya? Togak makmum dulu daripada imam. Kenapa rokok dijadikan hukumnya makruh? Setahu saya setiap perbuatan merusak diri adalah haram. Kenapa bisa ada yang mengatakan makruh? Kenapa ada yang mengatakan haram? Karena tidak ada secara eksplisit disebut dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu inna rokok haram. Maka karena tak ada secara eksplisit, tidak ada secara tekstual, ulama berijtihad. Rambut sama hitam, isinya macam-macam. Kata ulama Saudi Arabia, haram. Kata ulama Mesir, haram. Kata Muhammadiyah, haram. Kata MUI, haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak kecil, orang tua sakit. Adapun orang yang biasa, makruh. Ustaz merokok apa tidak? Saya tak merokok. Ada ketua MUI Dumai, namanya Kiai Haji Lukman Syarif. Kata dia ada seorang kiai, di belakang rumahnya ada pokok jambu, ada pokok ubi, ada pokok pisang, ada pokok tembakau. Suatu malam datang segerombolan babi mengacau di belakang. Besok pagi Pak Kiai buka jendela, ditengoknya habis ubi, habis pisang, habis kacang. Tapi tembakau tak disentuh. Ternyata dalam dunia babi pun tembakau itu haram. Cara mandi junub. Cara mandi junub sesuai dengan sunnah Nabi. Begitu masuk ke kamar mandi, pertama maaf, maaf, maaf, cakap basuh kemaluan. Setelah basuh kemaluan, berwudu macam wudu salat. Basuh tangan, setelah bersih, muka, kumur-kumur, muka, tangan, kepala, telinga, kaki. Setelah itu siram kaki perlahan-lahan dari bawah sebelah kanan. Kaki kanan, kaki kiri, lutut kanan, lutut kiri, sampai ke atas supaya badan tak terkejut. Ada tulisan, stroke di kamar mandi. Kenapa bisa orang stroke di kamar mandi? Karena air langsung dingin disiramkannya ke kepala. Kepala merasa dingin, akhirnya darah panas menyembur dari jantung naik ke atas. Karena terburu-buru terjepit dia, akhirnya orang bisa stroke di kamar mandi. Maka pemanasan, pelan-pelan disiramkan. Cara mengambil wudhu yang benar, ambil air. Setelah itu, jangan masukkan tanganmu. Idza istayqadha ahadukum, kalau kamu bangun tidur. Fala yughmis yadahu, jangan masukkan tanganmu ke dalam bejana. Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena kamu tak tahu di mana tanganmu tadi malam menginap di hotel mana. Basuh dulu setelah bersih, barulah dikumur-kumur. Masukkan air ke mulut, namanya madmadah. Masukkan air ke hidung, namanya istinsyak. Masuk air ke hidung, membantu oksigen naik ke otak. Sakit Pak Ustaz? Iyalah. Setelah itu baru basuh muka, basah semua, ingat. Kalau dia pakai jenggot, taklil di celah-celah ini. Dia basah semua. Dah. Habis itu tangan sampai siku, celah-celah. Perhatikan, mana tahu ada sisik ikan. Mana tahu ada gotah habis nakik tadi. Setelah itu kepala. Kepala ada dua cara. Yang pertama, mazhab Syafi'i, air untuk kepala, lain sama untuk telinga. Baru telinga. Yang kedua mazhab Maliki, air kepala untuk telinga menyambung satu sapu. Ini yang dipakai saudara kita Muhammadiyah. Basahkan tangan, setelah basah dari muka. Ke belakang, dari belakang maju ke muka, menyambung ke telinga. Oh, saya mau yang inilah Pak Ustaz, sedap gayanya. Oke, pakai. Sekali saja, satu kali sapu. Memajang foto apa hukumnya? Foto tak sama dengan patung. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, begitu kata Syekh Baqiyat Al-Muti'i, begitu kata Syekh Ali Jum'ah, begitu kata Syekh Al-Atiyah Saqar. Foto tak sama dengan patung. Yang tak boleh itu patung. Kalau patung ada di rumah, apa ibu yang punya patung, ngaji harus diamalkan. Balik dari sini, patung itu pecahkan, hancurkan. Tak boleh ada patung. Malaikat tak masuk ke dalam rumah yang ada patung. Malaikat yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Foto boleh, tapi foto yang posenya ramai-ramai. Foto ramai-ramai, subuh ini pengajian dicetak. Inilah kami kenang-kenangan subuh, ramai subuh. Anak-anak kita nanti menengok. Oh, dulu mak sama ayah sembahyang subuh, kita kok tak sembahyang ya? Bagus, tapi foto ibu waktu muda tak berjilbab dipasang di ruang tamu. Oh, ditengok orang. Cantik juga bini kau ya. Foto pose sendiri, jangan, tak boleh. Apa hukumnya suami yang tak bekerja dan tak menafkahi istrinya? Padahal si bapak sehat dan masih, ibu bisa menuntut ke pengadilan. Bapak-bapak yang laki ini sudah diikat dengan silat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya tidak memberikan nafkah lahir dan batin, atau menganiayanya, atau menyakitinya, lalu istri saya melapor ke pengadilan dengan membayar 10 ribu sebagai iwat, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Ingat itu. Banyak perempuan yang tak ingat suaminya sudah baca silat ta'liq. Karena waktu suaminya baca silat ta'liq, dia asyik berfoto. Saya pernah lihat video ceramah Ustadz Bawazir di YouTube. Dia mengatakan bahwa sorban dan tasbih adalah bukan sunnah. Bahkan beliau katakan Pangeran Diponegoro juga salah, karena sorban menurut beliau adalah budaya Hindu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Minjam sorban, mohon maaf Pak Haji. Minjam sorban. Kalau sorban ini diletakkan di tengkuk, namanya burdah. Diletak, Nabi meletakkannya di tengkuk sebelah kiri bang. Burdah, atau diletakkan begini, namanya burdah. Nabi pakai burdah warna hijau, burdatun khadra. Diletakkan di sini namanya burdah. Kalau diletakkan di atas kepala macam Imam Masjidil Haram, namanya ghutrah. Macam jilbab, namanya ghutrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, namanya ghutrah. Kalau diletakkan di bahu, namanya burdah. Ingat, diletakkan di bahu namanya burdah. Kalau diletakkan di kepala begini namanya ghutrah. Kalau dibulatkan lalu dililitkan namanya imamah sorban. Nabi memakai sorban wa 'ala ra'si imamatun sauda. Nabi memakai sorban warna hitam. Dari Nabi sampai turun ke sahabat, sampai ke tabi'in, sampai ke ulama-ulama memakai sorban hitam. Digigit ujung sorban. Nanti ujungnya ke bahu sebelah kiri. Begitu sunnah. Mohon maaf. Nanti kena sikit air liur saya, tapi saya udah gosok gigi ya. Gitu. Nah, ini di sebelah kiri. Sunnah atau di tengah. Tak boleh terlalu panjang. Namanya imamah. Jadi masalah sorban hadisnya hadis sahih. Saya tak mau mengejek, mencela, berkelahi sama orang, kita balik saja ke hadis. Kalau kamu bertentang dalam satu masalah, balik ke hadis. Mohon maaf. Syukur. Di rakaat pertama saya rukuk, saya baca subhanallah rabbiyal azim 3 kali. Lalu di rakaat kedua saya baca subhanallah rabbiyal azim wa bihamdih hanya 1 kali. Bukan saya sengaja, tapi karena lupa. Bagaimana solat saya? Sah. 1 kali tasbih? Sah. Tak baca tasbih sama sekali? Sah. Selama ada tuma'ninah. Subhanallah rabbiyal azim wa bihamdih. Sah, tapi tak afdal. Yang afdal paling sikit 3, pertengahan 5, paling banyak 7. Ada yang membaca sampai 10, boleh. 12, boleh. Lebih daripada itu, makruh. Karena kalau terlalu panjang imam baca, bangkit, makmum pitam di belakang. Berkunang-kunang, gelap, pingsan, oyong. Saya seorang istri. Boleh tak Pak Ustaz, kalau kita berwasiat sebelum meninggal bahwa harta gonogini yang bagian istri setelah saya meninggal, dijual dan di ke jalan Allah. Impakkan ke jalan Allah. Suamiku, harta gonogini kita, aku tak mau itu dibagi, tapi itu kau serahkan untuk program subuh berjamaah di ujung batu. Mantap. Mantap. Menikah tahun berapa? 2000. Meninggal umur berapa? Tahun berapa? 2017. Selama 17 tahun sama suami, apa aja yang dibeli? Ada mobil, ada tanah, ada ruko, ada rumah. Berapa semuanya? 1M. Begitu meninggal, maka dibagi 2. Pencarian yang bersama ini dibagi 2. Dan cek dipakuk 2. Berapa ibu dapat? 500 juta. Berapa bapak dapat? 500. Si ibu berpesan, pembagian aku yang gonogini ini, aku hibahkan, aku wasiatkan. Bolehkah? Boleh, tapi hanya sepertiga. Karena tak boleh wasiat lebih dari sepertiga. Lebih dari sepertiga, batal wasiat. Aku wasiatkan yang 500 juta ini, 400 untuk program subuh berjamaah. Tak bisa. Yang dapat hanya sepertiga dari 500. Sisanya tetap dibagikan ke ahli waris. Apakah warisan itu hanya untuk anak perempuan saja Ustaz? Anak laki-laki tidak? Kok masalah harato tinggi? Ambo parantau dari Payakumbuh, lalu kemudian manggaleh ke ujung batu, kemudian dapat harta warisan. Apakah harta warisan ini hanya untuk anak perempuan atau hanya untuk anak laki-laki? Saya yang tak mengerti ini, saya tanya orang Minangkabau. Bro, ya, kau kan kaya, ya. Kalau kau mati nanti, harta kau untuk laki-laki apa untuk perempuan? Hartaku tetap dibagi macam hukum Islam, mat. Anak laki-laki dapat dua kali bagian anak perempuan. Oh begitu. Katanya orang Minangkabau yang perempuan aja yang dapat, yang laki tak dapat. Itu harato tinggi. Wasiat dari nenek mamak dulu. Kalau meninggal dibagi ke ko sawah ikonan sepetak, dibagi ke anak perempuan. Meninggal turun ke anak perempuan. Meninggal turun ke anak perempuan. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai perempuan itu susah melarat, menjadi orang peminta-minta, menjadi WTS, pecandu narkoba, dan lain sebagainya. Itu namanya harta wakaf keluarga. Wasiat wakaf keluarga supaya haknya hak pakai. Tak boleh dijual. Hak pakai. Meninggal yang perempuan, turun ke anak perempuan. Meninggal anak perempuan, turun ke cucu perempuan. Meninggal cucu perempuan, turun ke cicit perempuan. Bukan semua orang Minangkabau itu hartanya dibagi kepada perempuan, laki-laki tak dapat. Pahami dengan baik-baik. Teman saya bertanya tentang bagaimana sholat yang sudah kita tinggalkan berpuluh tahun dan sengaja ditinggalkan. Ana sampaikan bahwa empat wajib mengganti mengqadha sholat. Tapi teman ana menyampaikan, di mana posisi Allah yang maha pengampun tersebut? Ini bertanya apa menawar? Orang kalau mau mengaji, ikut kata ulama. Kalau mau mempendapat sendiri, tak usah bertanya. Kok mau bertanya, kok mau berdebat? Sepakat empat imam mazhab diganti. Lalu di mana posisi maaf Allah SWT? Maaf letaknya di sini. Prit, tangkap polisi. Kamu kena denda. Mau bayar di sini atau di pengadilan? Pengadilan 70 ribu, nanti pengadilan. Maafkanlah Pak. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang pemaaf. Mana bisa, kan ada aturan. Ada aturan. Kalau kau datang ke rumahku Idul Fitri, ku maafkan, kata Pak Polisi. Tapi kalau masalah ini mana bisa? Semua maaf, semua maaf, semua maaf. Pak Ustaz yang mulia dan bijaksana, Masya Allah. Tentang harta warisan, hukum adat katanya anak perempuan yang dapat, anak laki-laki. Ini nyontek dari yang tadi juga. Keluarga kami berutang, terutang riba. Kami berniat untuk segera menyelesaikannya. Kami punya satu usaha keluarga, menghasilkan. Yang hasilnya untuk menyelesaikan utang riba. Apakah zakat penghasilan? Zakat tetap. Zakat tak berkurang dengan itu. Tetap bayar. Assalamualaikum. Apakah benar musik itu haram? Musik haram kalau ngajak bunuh diri. Ada 70 lagu dulu yang dibuang dari dunia. Karena kalau didengarkan orang pasti mau mati. Mati. Tapi kalau musik ngajak jihad, Haibar, Haibar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud, hai tentara Islam, bangkitlah menolong Rohingya. Oh, bangkit semangat. Kawan-kawan yang mengantuk dulu, mantap. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bagus, ingat orang mati. Tapi jangan dinyanyikan di pentas pernikahan. Menangislah kedua mempelai itu. Kalau untuk nikah sesuaikanlah lagunya. Barakallah ulakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Baik. Ini yang tidak-tidak pula lagu. Nyanyikan lagu, saya baru sampai di depan pintu kedua mempelai, langsung naik penyanyi. Jatuh bangun aku mengejarmu. Cabut saya langsung. Awak baru sampai, dia dah jatuh bangun. Saya ini guru seni budaya di sekolah Pak Ustaz. Bapak yang guru seni, salurkan seni anak-anak itu kepada lagu-lagu. Karena kalau tidak lagu religi, dia akan ikut menjadi air seni. Lagu-lagu bagus. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Bagus. Dengan suara siswa yang semangat. Bangkitkan semangat. Betulkah sistem jual beli terdapat unsur ribanya? Waktu di akadnya bisa jadi riba. Tapi kalau aku jual ini barang kepada engkau, nanti kalau kau terlambat membayarnya, kau kena denda 5% sebulan. Riba itu. Barang dengan uang tidak riba, tapi karena denda itu bisa menjadi riba. Tak habis-habis nampaknya. Kami habis ini nanti mohon maaf mau ke kepenuhan. Kepenuhan acara jam 8. Sampai tak kami kepenuhan? Jangan sampai nanti kami macam Valentino Rossi. Sampai di kepenuhan, kuyak-kuyak kan Ustaz? Aku mau jadi tentara Pak Ustaz. Mantap. Jadi kalau saya mati pas pembelaan negara, apakah kita mati syahid? Man mata duna marihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela harta bendanya, datang perampok membunuh, dia bunuh perampok, ditembak perampok itu dia, mati syahid. Siapa yang membela, datang PKI menyerang dia, darah itu merah jenderal, mati syahid. Diperjuangkannya NKRI atas nama menolong hamba Allah, karena negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah yang maha pengasih dan kuasa, dan keinginan bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Negeri ini merdeka atas rahmat Allah. Bung Tomo di Surabaya berteriak Allahu Akbar, luar biasa, mati syahid. Kalau berjerawat pecah, jauh betul. Saya sangka tadi bom atom. Jerawat, dari mati syahid ke jerawat. Sahabat tidak sholatnya Pak Ustaz, Allahu Akbar, tus katanya mereka, meleleh darahnya. Kalau setetes, maafkan, setetes. Tapi jangan diusapnya, biar aja. Tapi kalau sampai mengalir, jerawat hampir jadi bisul, barah kata orang Melayu, mengalir banyak, maka batal sholat. Batalkan sholat, ambil kapas, pencet sampai keluar nanahnya semua bersih. Setelah itu obati dengan salat, tutup dengan handy plus. Kalau tak ada, isolatif selasih mana. Sholat. Wuduk dulu, habis wuduk, sholat. Kalau kita terlambat waktu sholat Jumat, tak mendengarkan khutbah, apa hukumnya? La Jum'at ala. Idza qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan kepada teman di sebelahmu, faqad laghawta, kau sudah melakukan perbuatan sia-sia, wa man lagha fala Jum'at ala. Siapa yang sia-sia, maka tiada Jum'at lah baginya. Pak Ustaz, bagaimana jika kita berceramah kemudian yang kita ceramahkan tak kita tunaikan, apakah kita termasuk orang munafik? Ayatul munafiki salasun, orang munafik itu tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah berkhianat. Bapak ibu salat tahajud, ayo salat tahajud. Ustaz tahajud tadi malam. Saya kan musafir, saya kan kecapean. Saya kan tadi malam sampainya di sini setengah dua. Gimana saya mau sholat tahajud? Sampai, jangan buka HP, tidur langsung. Matikan HP, puk, tidur. Minta bangunkan jam 4. Nanti bangunkan saya jam 4. Ya, supaya sempat tahajud. Apa yang kita cakapkan itu, kita buat. Jangan sampai, wah, cakap aja. Nato, no action, talking only. Bagaimana cara mengetahui tanda kemunafikan dalam diri sendiri? Ceklah. Idza wa'ada kadzdzaba, kalau bicara dusta. Aku berdusta enggak ya? Alhamdulillah tidak. Wa idza tumina wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Apapun yang terjadi Andinda, aku tetap akan meminangmu dengan bismillah. Tiba-tiba balik dia dari Jawa sudah menikah. Hancur hati perempuan itu. Dia ambilnya selendang diikatnya leher. Pak. Patah tiang. Rupanya berat cewek itu 125 kilo. Gara-gara apa? Gara-gara si lelaki pengumbar janji. Lalu ditulis perempuan itulah di dinding kamarnya. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi dek caronan tak lama. Saya seorang suami. Tampaknya orang tua ibu saya kurang senang terhadap istri saya. Tapi kami tak tahu kenapa orang tua saya sampai seperti ini. Karena habis lebaran Idul Fitri sampai saat ini orang tua saya tak mau bicara sama kami berdua. Kalau ditelepon enggak diangkat. Telepon tak diangkat, SMS tak dibalas. Siti Badriah berarti. Apa yang harus kami lakukan? Silaturahim. Bawakan makanan enak. Belikan baju yang bagus. Balik dari sini, belikan soto. Apa kesukaan emak itu? Dia paling suka makan ini Pak Ustaz. Masakan, masakan, bawakan. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Ini ada masakan untuk emak. Ah, kau pasang racunnya. Kau mau aku mati cepat ya? Ini ada pakaian untuk emak. Kalau pakaian macam ini bisa serak, bawa sana. Orang tua macam Quran buruk. Dibaco tak terbaco, dibuang berdosa. Orang tua macam Quran buruk. Dibaco tak terbaco, dibuang berdosa. Jadi jaga aja sampai malaikat maut datang. menghadapi orang tua tiga rumusnya. Diam, diam, diam. Meninggal dia nanti takkan menetes air mata. Meninggal dia nanti takkan menetes air mata. Cukup turut udah, Mak. Mati engkau, Mak, takkan menangis aku. Cukup turut sudah. Tapi kalau dilawan dia sekarang, ha, begitu dia meninggal, itu yang mencakar dinding. Allah! Kalau nampak ada orang menangis luar biasa waktu maknya meninggal, ada kesal yang tak sudah. Kemana risau hati kan dialamatkan. Kalau masih ada makmu di rumah, balik dari sini, belikan makanan kesukaan dia, belikan pakaian kesayangan dia, bawakan duit, kasih ke dia, senangkan hatinya. Kalau kau buat makmu macam raja, maka rezekimu macam rezeki seorang raja. Bukan hadis Nabi, dapat dari grup WhatsApp. Kau gendong emakmu dari ujung batu ke Makkah, takkan dapat menebus sakitnya waktu melahirkan. Wahnan ala wahnin, menggeletar tangannya, bersimbah darah dia melahirkan kau. Dapat kau tebus? Bisa. Bagaimana hukum khitan bagi anak perempuan? Anak perempuan wajib dikhitan. Hanafi, Maliki, Hambali, kata dia, anak perempuan sunat dikhitan. Tapi mazhab Syafi'i wajib dikhitan. Anak-anak yang baru lahir, dokter tak mau mengkhitan, bidan tak mau mengkhitan karena instruksi dari PBB. Kalau dia tak dikhitan, libido seksualnya tinggi. Bawa ke bidan kampung yang pandai, khitankan dia. Jangan sampai anak perempuan tak dikhitan. Kita pakai mazhab Syafi'i, wajib hukumnya. Apakah sholat berjamaah wajib bagi laki-laki di masjid? Ya. Seandainya ada urusan dan pekerjaan di kebun atau di ladang kita, segala macam, maka mazhab Syafi'i fardu kifayah, mazhab Maliki sunat muakkad. Tapi kalau tak ada uzur, wajib fardu ain. Salat berjamaah yang berdiri di belakang imam seharusnya orang macam mana, Pak Ustaz? Seandainya imam salah baca, kalau di Malaysia imam tu duo, yang di muka imam satu, yang di belakang imam duo. Kalau imam satu kau salah baca, diluruskan imam belakang. Tak boleh orang tegak di belakang imam kalau dia tak layak jadi imam. Begitu di Malaysia. Maka di masjid itu buat imam satu, imam dua. Begini Ustaz, di ujung batu ini belum ada masjid yang azan dua kali ketika sholat Jumat. Boleh enggak kami buat azan dua kali waktu sholat Jumat? Azan dua kali sunnah, azan satu kali sunnah. Mana yang kami ikut Pak Ustaz? Alaikum bisunnati, ikut sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalau mazhab Syafi'i, dua kali azan. Ada enggak sholat qabliyah sebelum sholat Jumat? Sudah saya tulis di buku 37 masalah populer. 3 tahun yang lalu sudah dicetak, 12 eksemplar, 12 ribu eksemplar sudah laku di seluruh Indonesia ini, sudah dibeli orang. Ada qabliyah Jumat, baca baik-baik. Apa hukumnya apabila imam dalam sholat tak berhenti saat bismillah langsung disambung Fatihah? Sudah saya bahas tadi, sah, tapi tak afdal. Saya punya anak 5 tahun, Ustaz, boleh enggak saya agak keras mendidiknya, contohnya seperti menyuruhnya mengaji, ya. Sayang anak pukul-pukulkan, sayang anak tinggal-tinggalkan. Muru auladakum bisalah, suruh anakmu sembahyang umur 7 tahun. Kenapa 7 tahun suruh? Karena 5 tahun dia sudah hafal surat-surat pendek, hafal, baca Quran. Mengaji nak, dibawa dia ke surau ke musalla. Ustaz, iko anakku namanya Abdul Somad. Ini beras satu kaleng untuk guru mengaji. Ini minyak lampu untuk obor. Ini rotan sebesar ibu jari di bola hompe. Nanti kalau anakku ni jahat, pukul dia. Begitu mengajar anak. Boleh tak yasinan di rumah orang yang meninggal dunia? Membaca yasin untuk orang mati sampai. Mana dalilnya? Pelepah korma dipecah jadi dua, dicucukkan ke makam. Sedangkan tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Abdullah bin Umar meninggal, dia berpesan, nanti kalau aku mati, bacakan pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, 5 ayat. Bacakan 3 ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati, sampai habis di atas makamku. Itu dalil bacaan Quran sampai. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan idza qatimal qur'ana wa in qatimul qur'ana fa hasanun. Kalau sanggup dia mengkhatamkan sekhatam Quran 30 juz, elok. Kalau tak sanggup, bacakan hatinya Quran. Hati Quran itu apa? Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Tak sanggup baca Yasin, ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, inna lillah, mati je lah. Berapa banyak golongan sesat di Indonesia ini? Tak bisa dihitung. Asal keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak pakai Quran, tak pakai sunnah, tak pakai ulama mazhab, sesat. Apa aja tanda-tanda yang sesat? Sudah digolongkan oleh MUI melanggar 10 pasal. Tadi nanti di internet, 10 ketetapan MUI tentang aliran sesat. Enter, tempel di dinding-dinding masjid. Di antaranya mengingkari rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5. Apa hukumnya membawa istri sholat Jumat, menempatkannya di sop laki-laki? Perempuan sholat Jumat tak wajib lagi sholat zuhur. Letak sopnya di belakang laki-laki. Adapun diletakkan di situ, bisa memutus sop. Tak benar, ikhtilat campur aduk, turun laknat Allah. Katanya anak udah diatur rezekinya, jadi untuk apa kita memakai KB lagi? Apa hukum pakai KB? KB terbagi dua. Yang satu namanya tanzimun nasal. 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, 5 tahun sekali. Boleh. Yang tak boleh, ta'didun nasal. Dibatasi. Steril, vasektomi. Haram. Tak boleh. Kecuali ibu yang sudah diponis oleh dokter. Ibu kalau operasi 3 kali, mati. Maka ibu harus disteril. Setelah steril, ibu tak bisa lagi mengandung punya anak. Si ibu pun sedih. Suaminya tersenyum. Kenapa senyum Pak Ustaz? Tanyalah sama yang senyum-senyum itu. Mana saya tahu kenapa mereka senyum. Bagaimana kalau imam sholat cepat Pak Ustaz? Batal, tak ada tuma'nina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sembahyang kau tak sah. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sembahyang kau tak sah. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sembahyang kau tak sah. 3 kali disuruh Nabi ulang. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa alhamdu. Nussamawati mul ardi mil mashita min syai'in ba'du. Pendek. Sami Allahu liman hamida. Ya ada Pak. Sami Allahu liman hamida. Kenapa Pak baca yang panjang? Rupanya nama bini Hamidah. Ada jamaah kalau sholat suaranya sampai kedengaran di samping kawan sebelah. Membaca ayat itu hamsah. Hamsah itu diagak-agak didengar telinga sendiri. Tetap dibaca di mulut. Didengar telinga sendiri. Kalau ada orang sholat sampai didengar kawan di sebelahnya, 2 kemungkinan. Yang pertama jahil, 2 poka. Tak boleh kalau kuat-kuat. Ketawa itu dalamnya. Apa hukumnya kalau imam sebelum baca usolli dia baca ayat dulu? Ayat apa dibacanya? Qul a'udzu binas, malikin nas, ilahin nas, min syarri wasil khannas, ala yufi sudias, minal jinnati wan nas, supaya setan-setan lari kabur. Allahul qayyum, la ta'udzu sunnatu wala naum. Boleh tak pakai parfum yang di dalamnya mengandung alkohol? Hukum alkohol terbagi 2. Alkohol diambil dari korma, anggur. Anggur dipijak-pijak. Setelah dipijak-pijak, disaring airnya, dimasukkan ke botol, 7 hari 7 malam, berbuih. Maka proses fermentasi, keluarlah satu zat namanya alkohol. Bukan bahasa Arab. Walaupun pakai al. Alkohol sama alpukat dan almari, aluminium, bukan bahasa Arab. Dah. Setelah keluar alkohol tadi, diambil alkohol itu, itulah dijadikan sebagai untuk obat kesehatan, segala macam. Apakah alkohol ini najis? Ulama terpecah menjadi 2. Yang pertama mengatakan najis karena bunyi ayatnya innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis. Orang musyrik itu najis. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, penyembeli binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijusun, najis. Maka dia najis. Maka orang tak boleh pakai. Ini kelompok satu. Yang satu lagi mengatakan najis di situ bukan najis aini, bukan benda macam kencing, macam tai, kotoran, tapi najis perbuatan itu najis maknawi. Maka kelompok ini mengatakan alkohol tidak najis tapi racun. Jadi kalau ada orang pakai kok pakai alkohol itu najis, ini bukan najis aini, ini najis maknawi. Kalau alkoholnya dari saripati kurma anggur, tapi ada alkohol yang dari babi. Alkohol dari babi itu sepakat semuanya najis. Babi berdoa mana diterima. Saya dulu pernah pacaran dan cewek yang saya pacari tersebut hamil. Bayi yang ada dalam perut si cewek itu kami gugurkan. Sekarang aku menyesal. Amalan apa yang baik? Andai kau hidup di negeri zaman Umar bin Khattab, kau akan dirajam. Kalau belum nikah tak dirajam. Ini mau main rajam aja. Dicambuk 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani, surat An-Nur. Az-zaniyatu waz-zani fajlidhu kullu wahidin minhumā 100 jaldah, cambuk 100 kali. Tapi kalau sudah menikah, tanam sekerat badan, lempar batu sampai mati. Hukum ini tak dipakai sekarang. Lalu bagaimana cara kita? 3. Mamil muslimin yudhinu dhanban, summa yatathahhar, mandi. Mari taubat. aku berniat mandi taubat karena Allah basah semua. Setelah itu usolli rak'ataini, usolli sunnatul hajat, usolli sunnatul taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Semua astaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Banyak-banyak bersedekah, amal soleh, jangan tinggalkan solat berjamaah. Minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Bolehkah Ustaz bicara politik di masjid? Kalau tak bicara politik di masjid, maka politik akan diambil oleh orang luar masjid. Yang tak boleh itu, pilihlah saya, coblaslah saya. Adapun bicara politik, setiap bulan Ramadan, saya khususkan satu judul malam Ramadan, politik Islam. Ada judul ceramah saya, politik Islam. Bagaimana tata cara mengangkat telunjuk saat tasyahud? Oh, panas dah. Tiga jari ditekuk, yang satu dibuek di ujung bulat. Yang ikut turun ke bawah. Mazhab Syafi'i sekali yang ke. At-tahiyatul barakatuh salawatul taibatul lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah. Naik pada lafaz Allah. Itu mazhab Syafi'i. Hanafi sekali angkat, sekali turun. La diangkat, Allah turun. Ashadu an la ilaha illallah. Sedangkan Hanbali diangkat setiap lafaz Allah. At-tahiyatul barakatuh salawatul taibatul lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna muhammadar rasulullah. Sedangkan Maliki dari awal sampai akhir bergerak at-tahiyatul barakatuh salawatul taibatullah assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullah. Mata menengok ujung telunjuk. Ketika tasyahud, mata menengok ujung telunjuk, menguatkan. Yang ditengok telunjuk awak, bukan telunjuk orang. Iko ditengoknya pula telunjuk orang. Berapa persen bagian untuk ambil zakat fitrah? Tak pakai persen. Membagi zakat fitrah tidak pakai asnaf, karena kalau dibagi per asnaf nanti amil kaya sekali. Tidak bagi per kepala, kalau dibagi per kepala amil rugi sekali. Maka dimusyawarahkan bersama alim ulama, cerdik pandai, nenek mamak, jangan lupa melibatkan babin kamtipmas, karena ini masalah duit, masalah beras, pasti orang akan emosi. Jika dia emosi, mengapa saya sikit? Datang pak polisi nyambut pistol. Iya, kenapa sih? Dibagi secara musyawarah. Kemana jatuhnya harta waris anak yatim sebelum balig? Sementara ibu kandungnya sudah menikah lagi. Berapa harta bapaknya? Ini Pak Ustaz, sawit ada 3 kapling. Maka dicari wasi namanya. Panggil wasi. Wasi, ya. Kau jaga sawit ini sementara anak yatim ini dewasa. Setelah anak yatim dewasa, barulah si wasi mengatakan, hai anak yatim, ini punya bapak kau dulu. Itulah turun ayat haram memakan harta anak yatim. Maka haram memakan harta sawit ini kepada si wasi menjaga. Bolehkah si wasi mengambil upah? Boleh. Mana dalilnya? Famankana ghaniyan falyastafif. Kalau kau wasi kaya, maka jangan kau makan harta sawit anak yatim. Famankana faqiran, tapi kalau dia fakir, falyakul bil ma'ruf. Boleh dia makan sesuai dengan kadarnya. Kira-kira orang kalau menjaga sawit 2 kapling, berapa cocoknya dikasih? Dia biasa cocoknya dikasih 1 juta, maka boleh dia ambil 1 juta. Lebih daripada itu haram. Kertas terakhir, bagaimana hukum orang zikir sepanjang malam tapi solat subuhnya kesiangan? Jahil bin goblok bin bahlul. Ala hazihi niyya al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ampunkan dosa kami waliwalidayna kedua orang tua kami walimasyayikhina tuan-tuan guru kami waliazwajina pasangan hidup kami walidhurriyatina anak-anak keturunan kami waliman sabaqana yang sudah mendahului kami waliman waba'anna yang tak dapat datangkan kami.